di mana-mana, di kampung-kampung, di kota, semua orang banyak yang perlu buat bisnis kan pribadi. Yang nelfon pada antri, bergantian tunggu giliran. Ada orang gak tahu diri, pakai telepon seharian, bikin janji ame pacar, koin jigo tanggung lancar. 3 menit tidak lebih, sambung lagi jigo lagi. Dalam kaca cekikikan, ketawa sendirian. Orang lain nunggu giliran, 3 menit tambah lagi jigoan. Ingat yang lain nungguin tuh, pacaran lepas jigo. Telepon umum di mana-mana, di kampung-kampung, di kota, semua orang banyak yang perlu buat bisnis dan pribadi. Yang nelfon pada antri, bergantian tunggu giliran.